tak suwe semangat gak tepi kabeh. Kulo tak suwe kokoh amarga kulo sumeleh. Mboten ajeng sambat Gusti mboten sakuwatir. Kulo tak suwe semangat sing jadi titik akhir. Kabeh iki pancen sing terbaik singgo aku. Matur suwun Gusti sampun nguwate atiku. Kecewa lara duka senang susah bahagia semua ku rasa hingga aku pun tak berdaya. Gusti, matur suwun sanget, sampun diparingi ati sing kuat go banget. Nopo kasunyatan sesaya ugal-ugalan. Aku ora mundur, aku tetep siap tempur. Pari basa nandur telo ning ngisor wit gedhang. Aku kudu lila ikhlas golek jalan padang. Bojo mangan cedhu bajo lali yuri santen. Mbok menawi lepat kawula nyuwun ngapunten.